Listen up, shots, once again. Now, do the reggae. Rough mama for the mic, we get mad. Better than bad old massive and crew to listen to this. Check one, ya. Musicola da ki da lam serio. Musicola da ki da lam serio now. Musicola da ki da lam serio. Ayaka yow yow yow. Lihatlah yang terjadi di sekitar kita. Kemanakah arah dari semuanya? Yang kubutuhkan hanyalah satu kesempatan untuk keluar dari semua kehancuran. Koruptor terus asik berkorupsi. Pikiran kotor, bikin hukum sendiri. Berlangsung terus seperti ini setiap hari. Seperti rasa haus yang tak tercukupi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah. Itulah realita. Dan jangan pernah tutup mata dan tutup telinga. Angkat bicaralah, melawan yang salah. Rakyat menderit, posisinya makin terjepit. Dari zaman dolar mulai naik setinggi langit. Hutang yang kita punya tak akan pernah impas. Dengar ucapanku, teriaklah yang keras. Tetap bertahan dari segala percobaan di depan mata. Tetap bertahan walaupun besar atau kecilnya problema. Kan ku jalani dan hadapi semua rintangan, yeah. Walau tertekan, ku tak rela diriku tenggelam. Berbagai cobaan tetap bertahan, sebukit halangan tetap bertahan, selangi masalah tetap bertahan, tetap bertahan, tetap bertahan. Boom, shot at this. Have some balance, my youth. Survival of the fittest, and the fittest shall survive. Come now, my selector. Life is easy, life is the hard part. Kacau banget kalau dilihat dari siapa yang kuat. Yang punya uang banyak, yang pegang kendali. Jangan heran kalau banyak yang bunuh diri. Di kala sempat aku selalu berdoa, meminta, memohon untuk petunjuknya. Amin. Dia maha tahu dan maha melihat. Persiapkan dirimu untuk tanggung jawab. Bukannya menggurui, semuanya kembali. Terserah pada diri, begitu atau begini. Lucu aja di saat melihat apa yang orang akan perbuat. Kalau lagi butuh dokat, ujung-ujungnya duit yang bikin moral sakit. Tipu teman sendiri, biarkan tentang isi. Jual diri hanya karena materi. Mereka sudah tak pikirkan lagi harga diri. Tetap bertahan dari segala percobaan di depan mata. Tetap bertahan walaupun besar atau kecilnya problema. Kan ku jalani dan hadapi semua rintangan, yeah. Walau tertekan, ku tak rela diriku tenggelam. Berbagai cobaan tetap bertahan, sebukit halangan tetap bertahan. Selangit masalah tetap bertahan, tetap bertahan, tetap bertahan. Aku tak akan pernah menyerah dan tetap di sini untuk bertahan. Walau cobaan terus datang, selama hayat masih dikandung badan. Ucapan ini ku jadikan sebuah bukti. Permainan harus segera diakhiri. Sikat sana sini, tersilapkan materi tanpa peduli orang lain merugi. Tetap bertahan dari segala percobaan di depan mata. Tetap bertahan walaupun besar atau kecilnya problema. Kan ku jalani dan hadapi semua rintangan, yeah. Walau tertekan, ku tak rela diriku tenggelam. Berbagai cobaan tetap bertahan, sebukit halangan tetap bertahan. Selangit masalah tetap bertahan, tetap bertahan, tetap bertahan. Kaya gayau, kaya gayau, kaya gayau, kaya gayau, kaya gayau. Tetap bertahan. Tell them what's happening.